Makan enak-enak, pedas-pedas nikmat. Sambalnya dua belibis, sambal dua belibis. Makan tambah selera, dicocol luar biasa. Dua belibis, sambal enak. Dua belibis, dua belibis, sambal dua belibis. Semua jadi istimewa.